Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fajal muttaqun. Fatazawadu fa inna khaira ziyadit taqwa. Alhamdulillah dengan izin Allah semata pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah jawab su'al di Jihadid Daf'i. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan poin yang ketujuh untuk membentengi diri kita dari pengaruh pemahaman menyimpang Abu Maryam Al-Mukhlif dan orang-orang yang semisalnya. Poin yang ketujuh adalah kita hendaknya mengenal jati diri Abu Maryam Al-Mukhlif dan kelompoknya. Mereka itu seperti apa, akhlaknya seperti apa, ilmunya seperti apa, dan lain sebagainya. Disebutkan oleh Syekh Atiyatullah Al-Yubi, bahasanya mereka itu kaum yang jahil dan kadzib. Jahil bodoh, tidak berilmu, atau berilmu tapi tidak matang. Kadzib, sering berbohong, berdusta. Kemudian kita baca selanjutnya paragraf yang terakhir di halaman yang kemarin. Summa ala fardhi anna hadzal mukhlifa qad talaba al ilma wa nabagha fihi wa hafizal mutuna wa atqana syuruha wa tafannana ala fardhi anna dhalika sahih falaysa huwa bi'a'lama min imrana ibni hitan wa qatari ibni al-fuja'ati wa nafi'il azraqi wa najdatal haruri wa adrabihim min al-khawarij alladhina zaharu fi awakhir zamani sahabati radhiyallahu anhu. Thumma ala fardi, kemudian andai kata, taruhlah kita menerima pendapat yang menyatakan bahasanya anna hadzal mukhlifa, bahasanya Abu Maryam Al-Mukhlif ini qad talabal ilma, telah menuntut ilmu, wa nabagha fihi, dan jadi orang yang unggul, jadi orang yang hebat dalam ilmu, wa hafizal mutuna, hafal matan-matan, matan usul salasa, matan kitab tauhid, matan apalagi kasbu syubuhat, matan apalagi mungkin tuhawiyah, wasitiyah, dan lain sebagainya. Wa'at kona syuruha, dan menguasai dengan baik kitab-kitab syarah dari matan-matan tadi. Watafan nana, dan dia ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Ala fardhi anna dzalika sahihun, taruhlah itu semua benar. Taruhlah Abu Maryam Al-Mukhlif itu betul-betul orang yang punya kemampuan ilmiah, seorang ulama, seorang ustadz yang diakui benar, diakui kualitas keilmuannya. Falaisa huwa bi'a'lama min Imrana ibni Hitan, maka dia Abu Maryam Al-Mukhlif ini tidak lebih berilmu daripada Imran bin Hitan. Wa qatari ibni al-Fuja'ati, dan qatari ibni Fuja'ah, tidak lebih berilmu dari Imran bin Hitan, tidak lebih berilmu dari Qatari bin Fuja'ah. Wa Nafi'il Azraqi, tidak lebih berilmu dari Nafi' bin Azraq. Ada binnya mestinya itu ya. Nafi' bin Azraq. Wa Najdatal Haruri, juga tidak lebih berilmu dari Najdah Al-Haruri. Wa adra bihi minal khawarij, dan orang-orang yang seperti mereka dari kelompok Khawarij. Alladzina zaharu fi awakhir zamani sahabati radhiyallahu anhum. Golongan Khawarij yang muncul pada akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu anhum. Walladzina qatalahum Ali ibn Abi Thalib, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Summal a'immatu min ba'dihi, kemudian diperangi oleh para khalifah sesudahnya. Wala bi'a'lama hatta min syukri Mustafa wa ba'di ashabihi. Dan Abu Maryam al-Mukhlib juga tidak lebih berilmu dari Syukri Mustafa dan sebagian pengikutnya. Bal ala aqsa takdirin, bahkan ya, kalau kita perkirakan maksimalnya, yaitu min tabaqatid dukturi Ahmad al-Jazairi. Maksimalnya diperkirakan maksimalnya paling banter Abu Maryam al-Mukhlib itu selevel kemampuannya dengan Dr. Ahmad al-Jazairi. Alladzi arafnahu fi Afghanistan wa Peshawar, yang sudah kita kenal di Afghanistan dan Peshawar. Dalam paragraf ini Syekh Atiyatullah menyebutkan ya, andai kata benar, taruhlah benar Abu Maryam al-Mukhlib itu seorang ulama, belajar ilmu sampai jadi orang yang ahli, hafal mutun, hafal matan-matan, menekuni syarah-syarah matan tadi, menguasai berbagai cabang ilmu, maka kemampuan dia tidak lebih dari Imran bin Hiton, Qatari bin Fuja'ah, Nafiq bin Azraq, Najdah al-Haruri, dan para khawarij lainnya yang muncul pada akhir zaman generasi sahabat radhiyallahu anhu, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para khalifah sesudahnya. Mungkin untuk mengenal orang-orang yang disebutkan Syekh Atiyatullah ini siapa, ya kita perlu membaca sejarah. Dan memang kalau kita baca sejarahnya ya, yang disebutkan oleh Syekh Atiyatullah ini, Imran bin Hiton, Qatari bin Fuja'ah, Nafiq bin Azraq, Najdah al-Haruri, ini adalah contoh-contoh tokoh-tokoh Khawarij pada zaman Daulah Umayyah, tokoh-tokoh Khawarij yang diperangi oleh para khalifah Bani Umayyah. Kita baca yang pertama, disebutkan di sini Imran bin Hiton. Nama lengkapnya Imran bin Hiton bin Zubyan Asyadusi, meninggal tahun 84 Hijriah. Ini pada masa pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, kana awalan min ahli sunnati wal jamaati. Dulunya Imran bin Hiton ini seorang ahli sunnah wal jamaah. Fatazawwaja imra'atan minal khawarij, kemudian dia menikah dengan seorang wanita khawarij. Hati-hati ini, nikah dengan ahwat Khawarij ini, jangankan orang sekarang, zaman tabi'in pun, Imran bin Hiton ini tabi'in. Fatazawwaja imra'atan minal Khawarij, dia menikah dengan seorang wanita Khawarij. Hasanatan jamilatan jiddan, seorang Khawarij, wanita Khawarij, ahwat Khawarij yang memang secara wajah 10 kali nilainya. Fa'ahabbaha, maka Imran bin Hisan sangat mencintai wanita tadi, istrinya tadi. Wa kana huwa dami musyakli, sementara Imran bin Hisan ini orang yang secara wajah sangat buruk. Dapat ahwat luar biasa secara wajah. Fa'arada ayyaruddaha ila sunnati, maka di awal nikah dia punya niat, saya ingin mengembalikan alat pewar ini ke ahlu sunnah wal jamaah. Niatnya, nawaitunya baik. Fa'abat, kemudian istrinya ini tidak mau. Mungkin tiap hari diskusi, debat ya, sama istrinya. Ngotot istrinya tidak mau. Fartad damaha ila mazhabiha, maka kemudian Imran bin Hisan murtad bersama istrinya. Dia semula ahlu sunnah, kemudian menjadi khawarij juga, ikut istrinya. Wakana wakatkana minas syu'ara ilmutfitin, dan sungguh Imran bin Hisan ini salah seorang penyair yang hebat. Wahuwal qad ilu fi qatli aliyin wa qatilihi, dan dialah penyair yang menggubah sebuah syair tentang pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan orang yang membunuhnya. Kita ingat ya, dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Abdurrahman bin Muljam dulunya juga ahlu sunnah, nikah dapat ahwat kewarid maharnya pengin kepalanya Ali bin Abi Thalib, dan itu dilaksanakan habis malam pertama, mungkin berapa hari kemudian, mungkin setelah seminggu bulan madu dilaksanakan. Udah dapat istri ya, mau enggak mau maharnya dibayar, dia bunuh Ali bin Abi Thalib naudzubillah min dzalik. Nah, Imran bin Hisan ini dialah penyair yang menggubah syair yang memuji peristiwa pembunuhan terhadap Ali, dan dia memuji setinggi langit Abdurrahman bin Muljam. Dalam syairnya Imran bin Hisan mengatakan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluha min dawil arsyi ridwana, inni la azkuruhu yauman fa ahsabuhu awfal bariyati inda Allahi mizana, akrim biqaumin butunit tayri qabruhum lam yakhlitu dinahum bahyan wa udwana. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyabluha min dhil arsyi ridwana, duhai sebuah pukulan dari orang yang bertakwa yang tidak menghendaki dari pemilik arsy kecuali mencapai ridhonya. Inni la'adkuruhu yauman fa'ahsabuhu awfal bariyati inda Allahi mizana, sesungguhnya aku benar-benar mengenang dia pada suatu hari yang aku yakini dia adalah makhluk yang paling sempurna timbangan amalnya di sisi Allah. Akrim biqaumin butunit tayri qabruhum lam yakhlitu dinahum bahyan wa udwana, alangkah mulianya sebuah kaum yang kuburan mereka adalah perut-perut tembolok burung di surga. Lam yakhlitu dinahum bahyan wa udwana, mereka tidak mencampurkan agama mereka dengan permusuhan dan sikap aniaya. Dia puji Abdurrahman bin Muljam ini orang bertakwa yang hanya menghendaki ridha Allah. Dia anggap dia orang syahid, rohnya berada di tembolok burung, terbang ke surga, ke sana kemari, dan dia orang yang di hari akhirat nanti mizannya, timbangan amalnya paling sempurna ya. Disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah juz 12 halaman 352. Ini ceritanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita lihat komentar sejarawan lain ya, Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala juz 4 halaman 214 ya. Belum mengatakan Imran bin Hiton bin Zubyan As-Sadusi. Nama lengkapnya Imran bin Hiton bin Zubyan As-Sadusi. As-Sadusi nama marga yang sama dengan ulama tabi'in Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang ahli tafsir. Imran bin Hitan ini perawi hadis yang dipakai oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Jangan kaget para ulama ahli sunnah, mereka memakai para ahli bid'ah ini, khawarij ini sebagai perawi yang hadisnya diterima. Kalau kita baca dalam Sahih Bukhari akan kita temukan nama perawi Imran bin Hitan. Jangan kaget. Al-Basri, dia orang Basrah. Min a'yanil ulama'i, kata Imam Az-Zahabi, min a'yanil ulama'i. Imran bin Hitan ini seorang ulama besar, golongan ulama. Lakinnahu min ru'usil khawarij, tapi dia menjadi salah seorang pemimpin khawarij. Haddatsa an Aisyata wa Abi Musa al-Asy'ari wa Ibnu Abbasin. Dia meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abu Musa al-Asy'ari dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gurunya ngaji tiga orang ulama sahabat. Artinya dia tabi'in. Tabi'in senior bertemu dengan Aisyah. Tabi'in akhir ya, pertengahan atau akhir. Bertemu dengan dia ulama. Rawa'anhu Ibnu Sirin wa Qatada wa Yahya Ibnu Katsir. Ibnu Abi Katsir ya. Yang meriwayatkan hadisnya adalah Ibnu Sirin, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir. Tiga ulama besar zaman tabi'in dan tabi'in. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan laisa fi ahli al-ahwa'i asahha haditsan min al-khawarij. Di antara ahlul ahwa, di antara ahlul bid'ah tidak ada orang yang hadisnya lebih sahih daripada kelompok khawarij. Tsumma dzakara Imran ibn Hitan wa Abu Hasan al-A'rad. Kemudian Imam Abu Dawud menyebutkan dua perawi yang hadisnya paling sahih di antara orang khawarij, yaitu Imran bin Hitan dan Abu Hasan al-A'rad. Qala Ibnu Sirin, Imam Ibnu Sirin mengatakan, seorang tabi tabi'in, tazawwaja Imranu kharijiyatan. Imran menikahi seorang akhwat khawarij. Wa qala sa'arudduha, dan dia berkata saya akan mengembalikan dia kepada ahlu sunnah. Qala, kemudian Ibnu Sirin berkata fasarafathu ila madhhabiha, tapi justru akhwat itu yang memalingkan dia kepada khawarij. Qala al-Mada, ini Imam Ali al-Mada ini berkata, Ali al-Mada ini gurunya Imam Bukhari. Kanat zata jamalin, istrinya ini perempuan yang sangat cantik. Wa kana damiman, sementara dia sendiri si Imran ini orang yang buruk rupa. Fa ajabat huyauman, maka istrinya pada suatu hari kagum pada suaminya. Wa qalat, istrinya berkata ana wa anta fil jannah, aku dan kamu di surga. Kenapa ini kalimat yang mungkin sering kita dengar dari para pelawak? Li'annaka u'tita fasyakarta, karena kamu dikarunia aku istri yang cantik, maka kamu bersyukur. Wabtulitu fasobartu, nah, sementara aku dicoba dapat suami yang buruk rupa, tapi aku sabar, maka yang sabar dan syukur sama-sama di surga. Biar alam anubala ya, di 4 alaman 214 ya. Ini Imran bin Hitan ya, seorang ulama besar. Kita tahu dia belajar langsung kepada Aisyah, Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Abbas. Sementara yang meriwayatkan darinya adalah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kita tahu ya, Ibnu Sirin ini seorang ulama tabi'in tabi'in yang dalam mukadimah Sahih Muslim mempunyai perkataan yang sangat terkenal sekali, inna hadzal dina, inna hadzal ilma dinun, fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, sesungguhnya sanad ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu tentang pentingnya sanad, bisa dilihat dalam mukadimah Sahih Muslim. Wa Qatadah, Qatadah ini kita tahu ahli tafsir generasi tabi'in atau tabi'in. Wa Yahya Ibn Abi Katsir, Yahya Ibn Abi Katsir kita tahu dia salah satu dari 7 imam qiraah sab'ah, artinya yang belajar kepada dia juga bukan orang-orang sembarangan, para ulama-ulama besar. Bahkan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Bahkan kata Imam Abu Dawud, ahli bid'ah yang hadisnya paling sahih sehingga bisa diterima itu Khawarij, dan diantaranya disebutkan dua orang, Imran bin Hitan sama Abu Hasan al-A'raj. Nah, ini bagaimana para ulama salaf, mereka menerima hadis dari para ahli bid'ah karena dia tahu ini ahli bid'ah, ini Khawarij ini orang-orang yang secara lisan dia orang-orang yang paling jujur, jauh dari sikap berdusta. Sekalipun dari sisi lain sebenarnya bisa disebut fasik, dia menghalalkan bunuh Ahlussunnah wal Jamaah, dia menghalalkan merampok harta Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan sebenarnya merampok, membunuh itu dosa besar yang membuat pelakunya fasik. Tapi oleh Ahlussunnah dia tidak dianggap fasik dari sisi itu, karena dia melakukannya atas dasar takwil, sehingga hadisnya tetap diterima. Dan yang seperti itu banyak, bisa kita baca misalnya dalam Muqaddimah Fathul Bari, Hadis Syari, Muqaddimah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Di situ disebutkan ratusan ahli bid'ah yang hadisnya diterima oleh Imam Bukhari. Karena apa? Itu tadi, secara kejujuran dan lain-lain, kekuatan hafalan dia bisa diandalkan. Nah, ini Imran bin Hitan ya, meninggal tahun 84 Hijriah. Ternyata lalu disebutkan di sini ya oleh Syekh Afiatullah ya, Abu Maryam Al-Mukhlib ini enggak mungkin lebih pintar dari Hitan, Imran bin Hitan ya. Kita lihat Imran bin Hitan memang secara ilmu luar biasa. Muridnya sahabat, guru bagi para ulama besar, karena min a'yanil ulama, kata Syekh Imam Adz-Dzahabi. Dia ini seorang tokoh besar ulama zaman tabi'in, generasi akhir. Tahun 84 kita lihat ya, imam di situ masih hidup sejumlah besar sahabat generasi junior ya. Ada di situ Anas bin Malik, ada di situ Ibnu Abbas dan lain sebagainya, ulama-ulama juniornya sahabat masih ada. Dan kalau disebutkan di sini dia belajar langsung kepada Aisyah, berarti dia Aisyah ketika Rasulullah SAW wafat umur dia belum genap 20 tahun kalau tidak salah. Berarti dia mendapati usia Aisyah radhiyallahu anha sekitar berapa di situ ya? Mungkin sudah hampir 90-an tahun. Mungkin belajarnya sebelum itu ya, ketika mungkin Ibunda Aisyah umurnya mungkin 60-an tahun. Tapi yang jelas diakui ulama, Ali Imran bin Hitan ini dia ulama pada zamannya. Muridnya sahabat tentu lebih pintar dari Abu Maryam Al-Mukhlib yang hidup pada abad 15 Hijriah, abad 21 Masehi. Ini tentang Imran bin Hitan ya. Ternyata Ahwat Khawarij ini banyak meninggalkan jejak juga dalam sejarah ya. Ternyata perempuan ini kalau sudah punya mazhab menyimpang bisa merubah, bisa mempengaruhi, mengalahkan seorang ulama tabi'in sekalipun ya kan. Sampai-sampai ulama tabi'in ya, Ahlussunnah pun dia bisa memalingkannya dari Ahlussunnah, sudah dia ya. Ini perlu catatan bagi kita yang kita bukan ulama, kita ini orang-orang awam. Hati-hati kalau cari istri ya, jangan karena gencar di Facebook kemudian banyak orang semangat langsung dibidik, enggak tahunya nanti Ahwat Khawarij lagi bahaya. Jangan pede dulu ya, ulama tabi'in aja salah, apalagi orang zaman sekarang ya, hati-hati. Waqatari Ibnil Fujah, nama yang kedua yang kita lihat di sini adalah Qatari bin Fujah. Qatari bin Fujah Abu Na'amah At-Tamimi Al-Mazini nama lengkapnya ya, Qatari bin Fuja'ah, nama panggilannya Abu Na'amah At-Tamimi Al-Mazini dari Bani Tamim. Bani Tamim ini marganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi juga marga beberapa tokoh sesat. Sebagaimana Tamim ini juga marganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Amir Qatari bin Fuja'ah ini dianggap oleh Khawarij sebagai khalifah mereka. Abu Na'amah At-Tamimi Al-Mazini Al-Batal Al-Mashhur, seorang pahlawan, seorang pendekar yang sangat terkenal. Rasul Khawarij, pemimpin Khawarij. Kharaja zamana Ibn Zubair wa hajama Zuyusha wa stafhala bala'uhu. Dia keluar, maksudnya dia memimpin Khawarij pada zaman khalifah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah tahun 64 ke atas ya, setelah peristiwa meninggalnya Muawiyah bin Yazid bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, cucu dari Muawiyah. Muawiyah jadi khalifah 10 tahun beberapa, 20 tahun ya. Kemudian digantikan anaknya Yazid sekitar 2-3 tahun ya. Kemudian digantikan oleh anaknya namanya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Dia cuma 3 atau 4 bulan sakit-sakitan dan mengundurkan diri, terjadi kekosongan kekuasaan. Maka terjadi sengketa antara Abdullah bin Zubair di Mekah dengan Banu Umayyah di Damaskus. Kemudian yang menang jadi khalifah Abdullah bin Zubair selama 9 tahunan kalau nggak salah. Sampai akhirnya dia dikalahkan oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setelah itu barulah diangkat Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah. Qatari bin Fuja'ah ini menjadi pemimpin Khawarij setelah meninggalnya siapa tadi? Syabib bin Yazid, ada nama itu. Syabib bin Yazid. Kemudian Wahazamal Jush, dia Qatari bin Fuja'ah ini bersama pasukan Khawarijnya mengalahkan tentara-tentara yang dikirim oleh ya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah. 5 pasukan berturut-turut dikirim, semuanya kalah perang ya. Satu komandan bawa pasukan kalah, satu komandan bawa pasukan kalah 5 kali berturut-turut. Wastaf halabala'uhu, dan semakin besar bencana akibat Qatari bin Fuja'ah ya. Dia berhasil merebut beberapa provinsi di Iran dan Irak pada masa itu. Jahaza ilaihi al-Hajjaju jaisan ba'da jaisin fayaksiruhu. Al-Hajjaj bin Yusuf selaku gubernur Irak mengirim tentara demi tentara, pasukan demi pasukan untuk memerangi Qatari bin Fuja'ah ini, tapi semuanya dikalahkan oleh Qatari. Wa ghalaba 'ala biladi Faris. Kemudian Qatari ini menjadi penguasa atas negeri Persia. Walahu waqa'u masyhurah. Ya, menerjuni berbagai kancah peperangan yang sangat terkenal. Wa syaja'atun lam yusma' bimithliha. Dia memiliki keberanian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Dia keberaniannya disetarakan dengan Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Dia keberaniannya juga disamakan dengan Ibnul Astar, nabi palsu ya, yang anaknya menjadi nabi palsu. Wa syi'run fasihun sa'irin, dan dia juga seorang ahli syair yang sangat fasih. Syairnya terkenal kemana-mana. Baqiya Qatari yuharibu Nifa asyrata sanatan. Al-Qasari ini memimpin pasukan Khawaridnya belasan tahun berperang. Wa yusallamu alaihi bil khilafah, dan para pengikutnya mengucapkan ucapan kepadanya, kalau mau mengucapkan selamat, mengucapkan salam, assalamualaikum ya khalifatul muslimin. Assalamualaikum wahai khalifahnya kaum muslimin. Dia dianggap sebagai khalifahnya Khawarid. Ila ansar li harbi Sufyan ibn al-Abrad al-Kalbi fantasara alaihi wa qatalahu. Sampai akhirnya pemimpin kaum muslimin ya, komandan pasukannya Hajjaj dipimpin oleh Sufyan bin Abrad al-Kalbi. Dialah yang bisa mengalahkan Qatari ini dan membunuhnya. Wa qutila wa qila athara alaihi al-farasu. Ada juga yang menyatakan Qatari ini jatuh dari kudanya. Sangka sarot fakiduhu, sehingga tulang pahanya patah. Itu barisan dalam pertempuran di tebarisan. Fazofiru bihi, kemudian pasukannya Hajjaj berhasil membunuhnya. Wahumira roksuhu sanata tis'in wa sab'ina ilal Hajjaj. Kepalanya dipenggal, kemudian diserahkan kepada Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi pada tahun 79 Hijriah. Ini zaman-zaman tabi'in juga. Zaman tabi'in. Wa Nafi' ibn al-Azraq. Tokoh Khawarid lainnya di sini Nafi' ibn al-Azraq. Nafi' ibn al-Azraq meninggal tahun 65 Hijriah. Berarti zaman sebelum Qatari dan Imran. Dia dibunuh oleh Muslim bin Ubaid dalam sebuah pertempuran. Wa Najdah al-Haruri, tokoh lainnya ini disebutkan adalah Najdah al-Haruri. Namanya Najdah al-Haruri ini adalah asal daerah dia dari Harura, sebuah wilayah di Iran, di Irak. Maka disebutkan Najdah al-Haruri. Dia ini tokoh Khawarid yang menjadi penguasa Yamamah, Saudi bagian timur sekarang ya, daerah Padang Pasir. Di situ juga pada zaman Abu Bakar ya, keluar Musailamah bin Habib Al-Kazab. Ini empat tokoh Khawarid yang disebutkan oleh Syekh Hafizatullah ya. Disebutkan di sini Abu Maryam Al-Mukhlib ini tidak mungkin lebih pintar dari para Khawarid zaman tabi'in ini. Zaman-zaman sahabat dan tabi'in, mereka belajar kepada sahabat, tapi sikapnya seperti itu, pemahamannya seperti itu. Dan kalau kita baca dalam sejarah, Khawarid ini awal timbulnya banyak munculnya dari wilayah Irak. Banyak di antara mereka dijuluki Qurra'ul Basrah, para penghafal Al-Quran dari Basrah. Kalau kita lihat di peta ya, Basrah itu sebuah kota pelabuhan di Irak bagian bawah, di mulut selat apa, Teluk Persia ya, Teluk Persia. Irak bagian bawah yang hari ini, Basrah itu adalah provinsi dengan penduduk mayoritas Syiah. Syiah Rafidah, Syiah Ibn Asyariyah. Memang sejak zaman tabi'in, tabiannya seperti itu ya, daerah yang selalu bergolak. Ada Khawarid, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada macam-macam tumbuhnya di situ. Basrah, Kufah, Basrah, Kufah, Irak ya, secara umum begitu. Nah, ini membuat kita merenung ya. Ternyata orang ulama punya, ahli baca Quran, punya hafalan Quran, belajar hadis banyak-banyak ya, kepada para sahabat pun tidak menjamin orang untuk lurus pemahamannya. Karena yang dibutuhkan bukan hanya mengetahui Al-Quran, mengetahui hadis, tapi cara memahaminya itu yang sangat penting. Kita lihat ini orang-orang yang punya secara Al-Quran, secara hadis, mereka ini ulama. Tapi yang membuat dia menyimpang bukan karena dia tidak baca Quran, bukan karena tidak dia hafal Quran, bukan karena dia tidak tahu hadis, tapi karena dia salah memahami ayat dan hadis. Inilah penting untuk kita renungkan ya, kehati-hatian. Maka disebutkan di sini kenapa belum menyebut Abu Maryam Al-Mukhlib ini jahalah, dia dan pengikutnya jahalah orang-orang bodoh ya, karena bukan dilihat dari sisi tahu ndak ayat, tahu ndak hadis ya, tahu ndak dalil, tapi bagaimana cara memahami dalil itu. Walladzina qatalahum Ali ibn Abi Thalib, yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, semal a'immatu min ba'dihi, kemudian para khalifah sesudahnya. Saya dulu mengira pada zamannya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah khalifah Rashidah, yang dianggap sebagai khalifah Rashid yang kelima setelah Khulafa Rashidin. Saya mengira dulu di zaman itu Khawarij yang bikin ulah, tapi ternyata kalau kita baca Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir, di zaman itu pun dia tidak kuat Khawarij itu. Ada pemberontakan juga oleh Khawarij, sekalipun pendekatan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan para khalifah sebelumnya. Ya, kalau Abdul Malik bin Marwan ini, dia lihat ganasnya kayak gitu, Khawarij yang mau tidak mau pakai kekerasan senjata ya. Dan dia kehilangan puluhan ribu, mungkin belasan ribu prajuritnya dalam memerangi Khawarij itu ya. Ada seorang panglimanya namanya Muhallab bin Abi Sufroh. Itu 19 tahun dia habiskan umurnya untuk perang melawan Khawarij, sampai betul-betul dituntaskan Khawarij itu, sehingga mereka tidak punya kekuatan lagi, tinggal orang-orang yang menyembunyikan kekhawarijannya. Kenapa? Karena sebelum itu tuntas tidak mungkin ada jihad melawan orang kafir. Kenapa? Zamannya Abdul Malik bin Marwan itu ya, dia belasan tahun, 20-an tahun lebih harus perang melawan Khawarij, tidak ada jihad ke luar negeri. Kenapa ya? Karena kondisi dalam negeri kacau seperti itu. Ini Yamamah jatuh ke tangan Khawarij, ini Basra, ini Asbahan, ini Aswah, Ahwas, ini Faris, ini Tobaisan, ini mana, banyak sekali provinsi jatuh ke tangan Khawarij. Tidak bisa dalam kondisi begitu itu jihad melawan orang kafir. Harus jihad dulu melawan orang-orang Khawarij, baru setelah itu tuntas pada masa khalifah berikutnya Yazid bin Abdul Malik, ada jihad keluar negeri. Maka diutuslah pasukan jihad ke Asia Tengah, sampai nanti puncaknya Qutaibah bin Malik sampai ke Kashgar, ke Cina, ke Uyghur, ke Xinjiang hari ini. Itu terjadi setelah dunia Islam tenang, tidak ada Khawarij yang kuat lagi. Ada Khawarij, tapi Khawarij yang ngumpet, tidak punya pasukan. Satu-satunya jihad yang jalan itu jihad ke Afrika, karena di sana Khawarijnya belum kuat. Sekalipun nanti ya Khawarij juga punya negara di Afrika itu, di Maroko, gimana? Pengikutnya Najdah Al-Haruri ini nanti dia punya negara di Maghrib, di Maroko. Tapi selama itu belum tuntas, tidak ada jihad pada zaman Abdul Malik bin Marwan itu keluar negeri. Lalu setelah itu tuntas, bisa jalan jihad melawan orang-orang kafir asli. Wala bi'alama hatta min syukri Mustafa wa ba'di ashabihi. Dan dia juga bahkan tidak lebih hebat dari syukri Mustafa. Syukri Mustafa ini dulunya orang IM ya, Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada masa ganas-ganasnya Jamal bin Abdul Nasir membantai, memberangus Ikhwanul Muslimin, ribuan aktivis Islam masuk penjara. Di penjara inilah orang mulai timbul pemikiran-pemikiran Khawarij yang dipimpin oleh Syukri Mustafa ini. Dia keluar membuat jamaah, mengkafir-kafirkan masyarakat dan lain sebagainya, mengkafirkan semua pegawai negeri dan lainnya, sampai akhirnya membunuh seorang ulama besar ya, Dr. Ali Tafsir lulusan Al-Azhar, namanya Dr. Muhammad Husain. Muhammad Husain Az-Zahabi, pengarang At-Tafsir wal Mufassirun. Ini dokter ulama lulusan Azhar kok kerja di pemerintah, ini pegawai negeri udah sampai hujah nih, bunuh akhirnya. Akhirnya apa, ditangkap lagi dia dan kelompoknya. Maka oleh pemerintah disebut jamaah dia jamaah takfir wal hijrah. Sebenarnya nama pemberian dari penyidik. Ya, seperti kamu nama jamaah apa? Tidak ada namanya. Sudah kita kasih dia sendiri. Lalu kemudian nama itulah yang populer ya. Kemudian disebut jamaahnya jamaah takfir wal hijrah. Kemudian juga tidak lebih hebat dari Dr. Ahmad Al-Jazairi. Wallahu a'lam bishawab, ini tokoh khawarij di Afghanistan dan Peshawar di Pakistan ya. Kita belum tahu riwayatnya Ahmad Al-Jazairi ini. Wallahu a'lam, mungkin lain waktu akan kita usahakan mencarinya. Insyaallah. Subhanaka, kita akhiri dulu sampai di sini. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.